repot. Wis pangeran kersane. Wis ben bonus. Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi Zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusake dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katok ancek, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa yang jadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nah jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetap do saleh. Wong ibadah tambah akeh, kaji lo antri. Del kaji 36 juta. Indonesia ku antri-antri. Puluhan toh. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dal akeh wong udo. Kekabat lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri toh ora. Ora setiap saat iso ning Bali. Apa ro Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti wong Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan orang Indonesia. Bae rai ini ngene-ngene lah. Moro Bali ora antri, gak menarik, cek menarik. Wis ngono ro watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lho aku ketemu awam, wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Yo wong Gunung Kidul tenan, bojoku kula kaji. Iku rumah saku nyeblak i Ka'bah iku wiridan tau mungkin ini gini Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madep kui lagi ketemu iki. Rumah saku wiridan. Ba Ka'bah mulai cilik aku sholat iku madep kui lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami, mulan aku, iku seneng bang Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi, bah Ka'bah, jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu, kok baru ketemu ini. Jadi itu kuabrui. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim, Ka'bah iku mulatoh bitip, Ka'bah iku dikeloyongi minyak. Lagi bayar dam ora dul, dong ini marah. Kue sing kenaan kangen, kene sing kepikiran fikih. Mereka ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Aku sing beberapa Gusti khusus niki, pokoke bebas no Gusti. Lah nek tak wajib no berdo mesti kecewa kan? Mau kecewa ya kan. Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atong rayu pangeran, yakin dibang rayu manusa atong rayu pangeran. Kula donga ya Allah, maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, dibang ngrayu manusa ku atok ngrayu pangeran. Kita ya aku ketemu pangeran luwih siap. Ha, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dem. Supaya yakin jenengan apian. Dibang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh. Misale takoki ngono pusing kok. Kangen nyekel kok. Ora oleh. Tapi ini kumenyaan belah aku ora roh. Ha merabuk kandani. Malah panjang kan. Ah satok meneng ae. Atok meneng ae ngrayu pangeran wis. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atau ngerayu pangeran. Di maklumi pun zaman akhir. Di bang urusan bek kue ada urusan bek pangeran. Luwe rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya. Fawwah ma waditu anna walidayya hasabani. Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk bek. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham. Lebih kasih saya. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas besar syaratnya. Syaratnya apa? ana wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene, iki nek mbok tiru kan, tak ijazah wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting, yang enggak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku paket. Cek kok baguslah Gusti kalau gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip, padahal ora tau tukunya apa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawe Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu lo gigi gitu. Itu cara pokoknya carane seneng pangeran sawur-awuran tapi ya baguslah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah, kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen. Terus kata wong desa tadi, lanak dimamin robin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing radi kebaikan, wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia, ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang senang perkara aneh mau. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa? Jadi kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi meripat loro, jadi irung. Ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku ora iso ge meripat ya dikai meripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lho kalau iman kurang ajar. Imane wong kota itu kadang saya enak dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kayak gue ini syukur ngenteni kreditem lunas. Kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ini ngukur peparing ya mripat, tangan ora jabatan gak cocok kok ambek imane wong bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku kadung duwe. Mripat ya kadung. Dibang bayangno dadi menteri kan repot. Bayangno ngalim mungkin tambah repot meneh ngono. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa iku. Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah albulhu akeh-akeh penduduk swarga iku albulhu wong goblok-goblok. Wong goblok kuwi gampang syukur. Jare bamun kok cek sing ditan. Aku kadang yo iri ambek wong goblok. Tahu bamun zaman masih kiai anyaran, itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bamun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku wong desa tuwen nang pas macet di handrem itu tuwen nang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai ini nak gludung piye pun dipikir super banget. Dari bangun kok enak jadi wong apa goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangen be Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukum ini. Kan enak sing dadi goblok. Ada mirip, tapi tetap aku mau tetap goblok tetap. Mau aku tetap mau tetap goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penak ngono. Sesek tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to? Lho kan dipikir jenengan nek Gus Jinan kiai ini. Mata nombong. Mulane aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mata nombong tenan. Jadi wong goblok ku penak uripe ku. Radio duit proposal loro, enek loro kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoke ra melarat wis melarat-melarat no dhewe kondo. Enak di dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wonor wapet tenanan, ngentas kemis. Sing mluarat sewante ngopi rokokan. Santai. Aku kadang giri begol ya. Bapak iku anggar, bapak iku subuh kan ngaji nyemak beja-beja. Kan ben mlaku-mlaku ben bapak. Delok wong awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya tadi. Seneng lho kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran rahmate u jembar. Sing alim ya wis entuk nikmat alim, sing bodoh ya entuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bodoh elek mau enak aku enggak. Bojone elek ra wong ayu njen kenes nang. Cuma kayak juga GR ngenes di bojomu lu yang ngenes di bojoku. Nah, aku sesama ngenes rasa saling kritik. Nampak kodok kodar, nampak? Nampak, nampak? Kodoknya pokoknya kula suwun. Pokoknya urip ning dunia aku sing seneng. Nah, rasa seneng, rasa seneng. Mergo seneng sifatnya para wali ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim alahum yasan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetap nak buat terus-terus. No, itu jadi rarido bekodok. Kula sebagai manusia kadang susah. Kadang nyinyun sewu ya, kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat, macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah, berarti gerah aku nambahi ilangi dosa. Nambahi aku hormat ngerumat. Ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng. Kayak aku ngerumat kowe, kowe mangkel aslinya. Tak ulang mulai 2000, biro. Kok perkembangannya yang ngene-ngene wae. Pulang-pulang mulai 2005, coba perkembangannya biar jajan. Ini lo seksi ini, santri awal ini. Apa terus cobaan dadi kiai kan yora. Pira perubahane Mustofa Bero kan. Tak takon-takonno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak to? Gak ono ya, gak ono perkembangane. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksudku aku yang ampen krungu kabar Mustofa dadi mubalek kondang taruhe entuk tadukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga aku pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Rojek dhuwure wis seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latah ge seneng lho latah. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab iku contone ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat dora ditilii pas melarat wis ana sing roh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, bo geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikanmu, ditilii kancamu dhisik. Isin gak? Ayo milih ditilii atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nek is melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan grutu, wah aku semelarat konco lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nek mati wae. Wisen lho kan. Wisen lho melarat gedul-gedul aduh. Ya milih digedul-gedulan ora. Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah kanca-kanca kita zaman sugih lali. Wis anggap ae iku barokah. Tapi wong kadang kan enggak terima. Padahal Allah bikin adat wis dikira-kira. Tetep apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik. Budi bahwa atau bihwa mujawan walu wa minha anta tafakkaru fi ikhatatin apa ilmi lam alhamdulillah mil al mizan muntala ila ma mablagh ridha zinatul arsh alhamdulillah mil al mizan muntala ila ma mablagh ridha zinatul arsh alhamdulillah mil al mizan muntala ila ma mablagh ridha zinatul arsh alhamdulillah mil al mizan muntala ila ma mablagh ridha zinatul arsh alhamdulillah mil al mizan muntala ila ma mablagh ridha zinatul arsh Alhamdulillah himil al-mizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul arsy. Alhamdulillah himil al-mizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul arsy.